Bertanding di kebaikan adalah sebuah impian dalam kehidupan. Baikkah Anda? Mungkin ya, itu jawabnya. Karena tiap orang merasa baik pada dirinya. Baikkah dia? Ya, itu pula jawabannya. Karena dia merasa baik bagi dia. Yang menjadi persoalan, bagaimana saya tahu Anda baik? Atau bagaimana Anda tahu saya baik? Maka sebuah usulan yang menarik untuk kita lakukan dalam kehidupan. Mari bertanding di kebaikan. Tunjukkan kebaikanmu, kutunjukkan kebaikanku. Biarkan orang lain memberi nilai atas kebaikan kita. Tetapi awas, jangan berhenti. Karena pertandingan ini harus berlangsung dalam seumur hidup kita. Karena itu, yang penting Anda lakukan. Jangan lihat ke kiri atau ke kanan. Seberapa baiknya orang di sekitar Anda. Tapi perlu Anda lihat diri Anda sebagai seorang manusia yang beradab, bermoral, yang mempunyai agama, keyakinan dalam hidup. Sudah baikkah Anda? Paling tidak, menurut keyakinan Anda. Ada banyak kali hidup kita tak sebaik yang kita yakini. Hidup kita berbeda dengan keimanan kita. Sehingga agama seringkali hanya menjadi bungkus-bungkus yang diucapkan, tetapi tidak pernah diwujudkan dalam kehidupan, kenyataan, kebersamaan dengan yang lainnya. Nah, baikkah Anda? Jangan hanya bicara. Mari kita bertanding. Baikkah Anda? Jangan katakan. Mari kita lakukan. Supaya sungguh hidup kita bermakna bagi sesama. Bertanding di kebaikan menjadi sebuah panggilan yang terhormat di dalam kehidupan. Siapa pemenang? Dia yang terbaik. Tapi tak perlu Anda katakan Anda yang terbaik. Biarkan orang lain yang mengucapkan kata bagi Anda. Tak perlu Anda mengatakan agama Anda yang terbaik. Biarkan kenyataan dan buah dalam kehidupan membuktikan bahwa memang ada kebaikan di sana. Bertanding di kebaikan. Jangan bersembunyi di balik perkataan. Bertanding di kebaikan. Jangan bersembunyi dalam baju keagamaan. Bertanding di kebaikan. Tak perlu berdebat hingga berbusa kata. Tak perlu mencaci, apalagi menganiaya. Bertanding di kebaikan, cukup Anda lakukan. Biarkan orang lain menyaksikan. Bertanding di kebaikan, awas, itu akan dirasakan oleh banyak orang dan tak terbantahkan dalam panggung kebenaran. Semoga Anda dan saya terpanggil untuk bertanding di kebaikan, menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Bersemangat, bergairah untuk hidup di dalam kebaikan yang nyata. Bersama kita bertanding. Bertanding di kebaikan. Selamat datang di kebaikan. Bersama saya, Bigman Sirait.